Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Kembali kita bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Alhamdulillah telah hadir para asatid dari tim terjemah Safir Al-Azhar. Dan pada hari yang berbahagia ini kita telah sampai kepada surah Al-An'am ayat 113. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. Dan juga agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat cenderung kepada bisikan itu. Mereka merasa senang kepadanya dan supaya mereka mengerjakan apa yang mereka atau setan kerjakan. Para pendengar rahimakumullah, ayat yang kita kaji pada kesempatan ini bersama tim terjemah Safir Al-Azhar adalah lanjutan daripada ayat yang sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala, jika kita mengingat kajian kita semalam, bahwa godaan setan itu bukan hanya dalam bentuk setan yang berbentuk jin, tetapi juga bisa dalam bentuk manusia. Ini menarik karena ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan syayatinal insi wal jin, itu menunjukkan bahwa manusia itu terkadang bisa bersikap atau memiliki sifat yang mirip seperti setan. Nah, kemudian pada ayat yang kita bahas hari ini, yaitu ayat 113 dari surah Al-An'am, Allah kembali menegaskan bahwa manusia itu ada yang benar-benar mendengar. Kata-kata isgha atau tusghi itu menunjukkan bahwa mendengar dengan penuh perhatian. Jadi bukan hanya sami'a, tetapi kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kata-kata tusghi itu menunjukkan atau mengisyaratkan bahwa telinga yang mendengar itu betul-betul fokus terhadap apa yang didengarkan. Jadi ketika orang-orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat itu mendengarkan bisikan-bisikan setan, maka mereka benar-benar memfokuskan pendengaran itu kepada apa yang diinginkan oleh setan itu. Maka daripada itu, kalau kita sudah katakan di dalam pertemuan yang lalu bersama Ustaz Fajrul dan Ustaz Zainal bahwa orang-orang kafir itu sampai-sampai tertutup mata hatinya sehingga apa yang mereka lihat itu sebagai suatu kebenaran pada hakikatnya adalah suatu kejelekan. Alladzina la yu'minuna bil akhirah, mereka tidak beriman kepada hari akhirat. Mengapa hari akhirat disebutkan di sini? Karena hari akhirat itu adalah sesuatu yang sangat gaib dan jauh daripada manusia, dan ada di dalam hari akhirat itu hari pembalasan, di mana hal itu sangat tidak diinginkan oleh orang-orang kafir. Dan kemudian mereka sangat meridai apa yang dikatakan oleh setan, karena setan selalu menghiasi bisikan-bisikannya dengan kata-kata yang indah dan godaan-godaan yang memukau hati. Ya, padahal mereka sebenarnya tidaklah dapat berbuat apapun ketika nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil. Baiklah para pendengar rahimakumullah, para asatiz kita akan memberikan kontribusinya untuk memberikan pengertian yang lebih mendalam lagi terhadap ayat ini. Fadhol, mungkin Ustaz Fajrul atau Ustaz Zainal. Di sini ada 3 poin. Pertama, seperti yang Ustaz Ardiansah sudah sampaikan, walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah. 1, 2, waliyardauhu, dan ketiga, waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Adapun yang pertama tadi sudah dijelaskan arti kata tasgha, ayat yang utama ini, yaitu yang pertama sekali mengisyaratkan fokus telinganya kepada seseorang yang berbicara. Mereka, golongan yang pertama ini, tidak mempercayai tentang kehidupan akhirat. Merasakan kehidupan dunia ini adalah segalanya bagi mereka, sehingga mereka terus berupaya waliyardauhu, bersenang-senang terus kepada kehidupan yang mereka rasakan saat ini. Waliyaktarifu, dan setan pun terus membisikkan apa yang mereka kerjakan. Ketika Allah berfirman waliyaktarifu ma hum muqtarifun, ma di sini adalah menunjukkan apa arti yang umum. Walaupun artinya apa, tapi ini menunjukkan hal yang umum atau dalam hal yang masih samar-samar. Artinya bahwasanya bahwa ketika Allah berfirman waliyaktarifu ma hum muqtarifun, ma di sini sangat banyak sekali godaan ataupun bisikan-bisikan tersebut, sehingga setan itu terus bekerja dan membisikkan bagi orang-orang yang sangat mencintai kehidupan dunia dan tidak mempercayai kehidupan akhirat. Disinilah tiga poin ini yang Allah beritahukan kepada umat Islam supaya kita terhindar dari hal ini semua. Terus di sini ada kata-kata afidah, Ustaz Arifin. Kenapa? Mungkin ada kajian-kajian telah lalu mengatakan afidah, kadang-kadang memakai afidah, kadang-kadang memakai kulub. Kira-kira apa perbedaannya dalam ayat ini, Ustaz, konteksnya? Iya. Jadi kulub jamaknya, mufradnya qalb. Qalbun, ya. Afidah jamak, mufradnya fuad. Jadi disebutkan dengan hati dengan qalb karena dia berbolak-balik. Yeah. Jadi kalau masih dalam posisi qalb berarti masih ada hal yang mungkin dirubah karena masih berbolak-balik. Tetapi kalau sudah mencapai standar fuad berarti dia sudah masuk kepada hati kecil. Maka di situ sudah permanen sifatnya. Jadi di sini dia membisikkan, setan membisikkan kepada orang kafir di hati kecilnya. Karena apa? Karena orang kafir itu sudah tidak ada cerita lagi untuk beriman kepada Allah. Namanya juga sudah kafir. Ketika dia sudah kafir, maka godaan setan itu akan diterimanya 100%. Maka berbeda kepada orang yang beriman, boleh jadi ketika bisikan setan itu dia rasakan, masih ada pergolakan batin antara menerima kenikmatan godaan setan atau menerima manisnya surga di akhirat kelak. Nah, karena permasalahannya orang yang berbuat dosa dan orang yang meninggalkan dosa, yeah, sama-sama menginginkan kenikmatan. Yeah. Yang menginginkan dosa menginginkan kenikmatan saat ini walaupun sekejap. Orang yang meninggalkan dosa juga menginginkan kenikmatan, tapi nanti di akhirat dan kekal. Jadi orang yang beriman adalah orang yang cerdas. Yeah. Karena apa? Karena dia memilih keimanan, kenikmatan yang kekal dan abadi walaupun nanti di hari akhirat kelak. Yeah. Nah, jadi di sini sebutkan yu'minuna bil akhirah bagi orang yang beriman, dan bagi orang yang kafir la yu'minuna bil akhirah. Terus ini ada Ustaz Arifin, ketika Allah berfirman walitasgha ilaihi afidah. Afidah itu kan hati kan gitu. Semestinya ketika Allah berfirman walitasgha artinya harus kepada ke kuping kan gitu. Karena kuping ini yang mendengar. Nah, kira-kira apa rahasia dari ayat ini ketika Allah berfirman walitasgha ilaihi afidah? Di sini apanya? Karena memang keputusan itu terletak di dalam hati sanubari kita. Telinga adalah sarana, mata adalah sarana, lidah adalah sarana, tetapi decision maker-nya yang memutuskan itu hati kecil. Maka disebutkan istafti qalbak, tanya kepada hati kecilmu. Yeah. Kalau misalnya hati kecil sudah tidak malu lagi, izalam tastahi fasna masita. Kalau sudah tidak malu lagi, tidak punya hati kecil, tidak punya domir, sal domirok, sal kolbak, maka izalam tastahi fasna masita, buatlah sesuka hati. Orang kafir berbuat sesuka hati untuk meraih kenikmatan di dunia ini walaupun mungkin penduduk sekitar terganggu. Tentu saja itu bukanlah suatu perbuatan yang nikmat. Karena apa? La khaira fi lazzatin tuqibuhu nadaman, tidak ada kenikmatan kalaulah berakhir dengan penyesalan. Iya, para pendengar rahimakumullah, menarik sekali kalau kita lihat penjabaran dari para asatiz yang telah hadir di sini. Jadi satu hal yang menjadi penjelasan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan kekufuran itu sebagai sesuatu yang permanen, yang tetap di dalam hati kecil seorang hamba, maka ini akan membutakan dia terhadap apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Karena sebenarnya lah manusia itu seperti yang dikatakan di dalam ayat ini juga, bahwa mereka mampu mengikuti perbuatan-perbuatan setan itu sendiri. Seperti Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, contoh yang dapat kita lihat saat sekarang ini adalah bagaimana wanita-wanita cantik yang mempertontonkan tubuh mereka, yang itu kemudian menimbulkan tindakan amoral yang membuat manusia menjadi tergairahkan. Karena ini adalah sifat naluri daripada manusia, ketika melihat lekuk tubuh lawan jenisnya, maka dia akan tertarik. Bukan hanya para wanita tetapi juga lelaki. Oleh karena itu, hal-hal yang seperti ini adalah bentuk daripada penghambaan manusia terhadap perbuatan setan. Artinya manusia-manusia itu sudah mengikuti jejak-jejak daripada setan itu sendiri. Nah, mungkin Ustaz Fajrul ingin menambahkan? Ya, itu juga sudah jelas ketika Allah keterangan Ustaz Ardiansah tadi, yaitu dengan ayat waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Jadi kembali kita kepada ma itu tadi, artinya apa yang dikerjakan mereka itu, seperti tari menari, seperti acara tayangan televisi ataupun hal-hal yang lain keluar dari syariat Allah, itu adalah menunjukkan kebanyakan mereka itu selalu berbuat yang betul-betul sudah di luar jalur syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata-kata ma di sini juga di dalam surat Thaha ayat 78 dibahasakan faghasyahum minal yammi ma ghasyahum. Artinya lalu mereka ditutup oleh laut yang menenggelamkan mereka. Artinya gambaran laut yang menenggelamkan mereka itu tidak dapat dilukiskan dengan ungkapan. Adapun kata ataupun maksud ma pada ayat yang utama itu adalah bahwa setiap orang yang membenci Nabi akan melakukan selalu perbuatan keji, yaitu misalnya mencaci atau merasa dengki atau mencuri atau sebagainya. Karena lafaz yang tertulis di atas itu ma, maksudnya itu adalah dalam bentuk umum, karena berlaku dalam segala aspek kehidupan yang mana hal itu selalu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Iya. Mungkin Ustaz Zena. Menarik kita lihat di sini kata Ustaz Ardiansah sebelumnya, dan coba kita gabung kembali. Jadi dalam ilmu jiwa itu sudah ada tiga hal. Iya. Yang dikenal jauh bahwa action, aksi seseorang itu tidak lepas dari tiga hal. Pertama kali dia terindrakan, baik mendengar, baik melihat, baik merasakan. Kemudian setelah didengar, dilihat, dirasa panca indera, maka mulailah ada rasa cinta. Nah, ketika ada rasa cinta, baru dia akan melakukan. Dicontohkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, manusia melihat indahnya bunga mawar, kemudian bunga mawar yang dilihatnya indah itu mulai dia cintai, kemudian dia mencoba untuk mengambil bunga mawar itu. Dalam hal ini agama Islam mengatakan melihat bunga mawar boleh, mencintai bunga mawar boleh, tetapi ketika kita memetik bunga mawar orang itu dilarang. Nah, di sini disebutkan walitasgho, Anda mendengar, walitar waliyaradauhu, dan Anda merasa rela dengan dia, masih boleh dalam hal dalam hal selain seksual. Waliyaqtarifu, tetapi ketika Anda telah mengambil bukan milik orang lain, bukan milik Anda atau milik orang lain, maka itu kesalahan. Tetapi berbeda seperti kata Ustaz Ardiansyah, kita tekankan sekali lagi dalam hal nafsu birahi. Untuk melihat saja sudah tidak boleh, untuk mendengar saja sudah tidak boleh. Karena apa? Karena nafsu ketika diikuti dia akan ridho, dan ketika ridho dia pun akan melakukannya. Maka ketika di dalam agama dan dalam dunia umum kita sering mendengarkan al-wiqayatu khairu minal ilaj. Artinya apa? Preventif pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Iya, terima kasih Ustadz Zainal dan Ustadz Fajrul. Itu waktu jua yang sangat membatasi kita. Para pendengar rahimakumullah, ayat yang mulia yang kita kaji pada hari ini memberikan penegasan kembali kepada kita bahwa marilah kita menjadi orang yang istiqomah dalam menjalankan agama ini dan menjauhkan diri kita dari sekecil apapun maksiat itu yang kita ketahui. Sebab para ulama telah mengingatkan kepada kita, janganlah sekali-kali engkau melihat kepada kecilnya sesuatu maksiat, tetapi ingatlah kepada zat yang engkau durhakai, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, memang manusia kalau dia sudah mendengar ya, bisikan setan, dia suka mendengarnya, dia suka melihat perbuatan setan yang dilakukan oleh manusia, kemudian dia pasti akan terbawa kepada menyetujui perbuatan itu. Nah, ketika dia menyetujui, maka seperti yang dikatakan Ustaz Zainal dan Ustaz Fajrul tadi, maka dia pun akan mencoba untuk membuatnya dan mengikutinya. Begitulah pandainya dan lihainya setan untuk membawa kita, menarik kita tanpa kita sadari dalam kehidupan ini. Maka daripada itu, semoga tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi yang kita sampaikan pada kesempatan ini memberikan semacam peringatan atau ingatan kembali kepada kita dan memberikan pencerahan kepada diri kita. Semoga kita mampu menghindarkan diri kita dari segala bentuk kemaksiatan sekecil apapun itu juga. Saya Ardiansah, bersama saya Ustaz Fajrul dan Ustaz Zainal, mengucapkan terima kasih ala husni mutaba'atikum. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.